pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 15 September 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan rekan saya Ardiansyah. Seluruh rukun selesai, jamaah haji tinggalkan Mina. Citilink kurangi jadwal penerbangan. Pengeboran singgah mata minta segera dihentikan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudirlun setelah melaksanakan lempar jumrah ula, usta dan akabah yang kedua kali di tempat pelemparannya di Mina pada pukul 1.30 waktu Arab Saudi, jamaah haji Aceh meninggalkan Mina menuju kembali ke Mekah. Jamaah akan melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahlul kubra di Masjidil Haram. Dari Mekah, Herianto melaporkan. Ketua Kloter 2, Salman, dan Ketua Pembina Ibadah Zulfan kemarin mengatakan, jamaah haji kloter 2 Aceh kembali ke Mekah karena semua rukun dan hukum maupun kewajiban yang harus dilakukan jamaah haji di Mina sudah selesai. Kegiatan ibadah yang dilaksanakan saat itu adalah melontar jumrah akobah sebanyak 7 butir batu kerikil di lokasi tempat pelemparannya di lantai 3 terowongan Mina dan dilanjutkan dengan tahlul awal atau gunting rambut. Zulfan dan kelompok pembimbing ibadah haji Abdul Muthalib mengatakan, setelah jamaah haji kembali ke Mekah, mereka wajib melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahlul kubra. Setelah mereka melakukan tawaf dan sa'i, maka semua larangan ihram yang dikenakan kepadanya mulai di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sudah halal untuk dilakukan. Sudirlun maskapai penerbangan Citilink mengurangi jadwal penerbangan dari 7 kali seminggu menjadi 4 kali seminggu, yaitu tiap Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan rute penerbangan tetap sama dari Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang ke Bandara Kuala Namu Medan yang terkoneksi ke Jakarta. Dari Banda Aceh, Muadatul Husna melaporkan. Informasi ini disampaikan District Sales Manager Citilink Aceh, Teku Muntasir. Ia mengatakan pengurangan frekuensi penerbangan ini dikarenakan alasan operasional dan mulai berlaku dalam minggu ini. Namun, untuk jadwal keberangkatannya tidak berubah, yaitu penerbangan dari Banda Aceh ke Medan tetap pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, sedangkan dari Medan ke Banda Aceh pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Muntasir menambahkan connecting ke Banda Aceh juga dapat dilakukan dari Bandung, Pekanbaru, dan Jakarta via Medan. Darulun anggota DPR Kanagan Raya Cutman meminta kepada rekanan yang melaksanakan pengeboran Gunung Singgah Mata untuk proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro segera menghentikan aktivitas pengeboran di kawasan hutan lindung tersebut. Dari Sukamakmu, Dedi Iskandar melaporkan. Hal tersebut dikarenakan pengeboran gunung untuk membangun terowongan di dalam gunung tersebut dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Sementara itu Direktur PT Senagan Energi, Rosi Malia mengatakan, pembangunan terowongan yang sedang dikerjakan di lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro Krung Isep merupakan bagian dari rangkaian pembangunan tenaga listrik yang bersumber dari tenaga air. Cutman menyebutkan, pengeboran yang diduga kini dilakukan secara diam-diam tersebut juga menimbulkan berbagai kecurigaan dari kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah setempat. Pasalnya, pengeboran gunung sepanjang 1.100 meter tersebut dicurigai ada misi tertentu. Secara terpisah, Bupati Nagan Raya Teuku Zulkarnaini mengaku segera menurunkan tim bersama pihak terkait sehingga persoalannya menjadi jelas. Ia juga mengakui dirinya telah mendengar adanya informasi terkait pengeboran gunung dan pengeboman di sekitar lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kurung Isep. Darulun kantor perizinan terpadu satu pintu Banda Aceh tidak melayani pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat perizinan lainnya selama 3 hari. Ini dimulai sejak 13 hingga 15 September 2016 sesuai kebijakan Wali Kota Banda Aceh sebagai pertimbangan hari tasyrik KPP TSP buka kembali hari Jumat. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Zulfikar, yang dimintai tanggapannya mengatakan, pemberlakuan libur 3 hari kepada PNS Pemko Banda Aceh memiliki sisi plus dan minus. Menurutnya, kebijakan Wali Kota Iliza Sa'duddin Jamal itu akan bisa dimaklumi masyarakat jika sosialisasinya dimulai jauh-jauh hari dan secara massal. Walaupun demikian, libur pada hari tasyrik merupakan kebijakan pemerintah Banda Aceh yang mempertimbangkan kearifan lokal. Ia menambahkan libur 3 hari itu tidak berdampak besar pada pengurusan IKTP. Menurutnya, selain diganti pada 3 kali Sabtu ke depan, deadline pembuatan IKTP secara nasional telah diperpanjang hingga tahun 2017. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun 11 perguruan tinggi swasta di bawah Kopertis wilayah 13 Aceh sedang menjajaki kerjasama internasional di bidang pendidikan dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan sejumlah perguruan tinggi lain di Malaysia. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Untuk membahas dan menjajaki kerjasama tersebut, pihak Kopertis wilayah 13 bersama 11 pimpinan PTS Aceh bertolak dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur Rabu pagi dipimpin Koordinator Kopertis Wilayah 13 Aceh Jamaluddin Idris. Adapun ke-11 PTS dari Aceh yang ikut dalam misi penjajakan kerjasama dengan UPSI Malaysia tersebut adalah Universitas Jabal Gafur, Universitas Al-Muslim Pesangan, Universitas Serambi Mekah, Universitas Abul Yatama, Universitas Gajah Putih, Universitas Iskandar Muda, STKIP Al-Wasliyah, STIP Yasyafa, STKIP Usman Safri, STKIP Muhammadiyah, dan Akademi Keperawatan Fakina. Kunjungan ke-11 PTS di lingkungan Kopertis 13 ke UPSI Malaysia itu bertujuan untuk menjajaki dan menggalang kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi PTS di Aceh. Sudarlun 8 karya budaya dari Provinsi Aceh ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2016 dalam sidang penetapan yang berlangsung di Jakarta Rabu hingga Kamis besok. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Sidang dipimpin Sekretaris Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Basuki Teguh Yuwono yang dihadiri oleh seluruh tim ahli, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Dinas Kebudayaan Provinsi seluruh Indonesia. 8 karya budaya Aceh yang ditetapkan adalah Mak Mugang, Tari Guel, Nandong, Pacu Kude, Tari Menatahkan Hine, Canang Kayu, Meracu, dan Liko Pulo. Sudarlun, dampak pemanasan global disinyalir akan makin meluas. Salah satunya adalah semakin memburuknya ekosistem laut yang berimbas pada menurunnya suplai hasil laut di wilayah Asia Tenggara. Kompas.com melansir. Laporan berjudul Explaining Ocean Warming yang dipaparkan dalam Kongres International Union for Conservation of Nature minggu lalu membeberkan ancaman tersebut. Laporan yang disusun oleh 80 peneliti dari 21 negara tersebut merupakan meta-analisis dari ratusan ulasan hasil riset ekosistem laut mulai dari bakteri mikroskopis hingga mamalia laut besar dan dampak pemanasan global. Selain dikarenakan rusaknya terumbu karang, penurunan hasil laut juga akan disebabkan oleh migrasi spesies yang 1,5 kali lebih cepat. Ubur-ubur dan plankton berpindah ke wilayah yang lebih dingin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai,